bapak aku sama serta ibu di sana bapak. Awan yang merah. Thank you. Thank you. Satu teman sudah berlalu barang aku rasa. Ada rindu. Terima kasih. Satu tumpang telepon lalu kali ini masih. saja. Oh. Masih bersama Agun saya di sini memenuhi permintaan dari keluarga Cirebon. Ya, masih keluarga besar dari Cirebon ya. Keluarga Cirebon. Thank you.

Satu teman sudah berlalu barang aku Nusa. Ada rindu. Biar menjadi kali sanggup urip karo sampeyan watake doyang demenan. Oh, daripada dilelara mending semili pisah pegatan-pegatan bae. Dilelara Oh,